dengan hatinya, tawakal kepada Allah, meyakini keyakinan-keyakinan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rukun-rukun iman yang ada, dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk senantiasa beribadah dengan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota badan. Barakakikum. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakum jami'an. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala tidak memperkenankan hambanya untuk menduakan Allah Subhanahu wa taala, baik berupa pujian atau sesembahan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mengapa hanya Allah saja yang harus dipuji dan disembah? Maka insyaallah taala jawabannya bisa kita dapatkan pada tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-1 sampai ke-5. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sore ini akan kita bacakan tafsir surat Al-Fatihah yang kita ambilkan dari kitab Tafsir Muyassar, sebuah tafsir yang merupakan intisari dari tafsir-tafsir para ulama yang ada, yang mana tafsir ini ditulis oleh sejumlah para ulama Saudi Arabia saat ini, yang kemudian disetujui penerbitannya oleh ulama kita, oleh mufti kerajaan Saudi Arabia saat ini. Barakallahu. Disebutkan dalam tafsir Muyassar surat Al-Fatihah, summiyat hadhihi suratu bil Fatihati li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'anul Azim. Barakakum. Surat yang ada di awal mushaf dinamakan dengan surat Al-Fatihah. Kenapa kok dinamakan surat Al-Fatihah? Li'annahu yuftatahu biha Al-Qur'anul Azim, karena Al-Qur'an yang agung dibuka dengan surat ini, dimulai dengan surat ini. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Barakakum. Maka surat ini sebelum surat Al-Baqarah, surat pertama yang ada dalam mushaf, dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah. Dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quran yang agung dibuka dengan surat ini. Barakallahu. Maka surat ini disebut dengan Al-Fatihah. Nama lain dari surat Al-Fatihah, wa tusamma al-mathani, disebut dengan surat al-mathani, surat yang berulang-ulang penyebutannya, surat yang berulang-ulang penyebutannya. Li'annaha tuqra'u fi kulli rakaatin. Disebut dengan al-mathani yang berulang-ulang penyebutannya dikarenakan surat Al-Fatihah ini atau surat ini dibaca pada setiap rokaat dalam sholat. Subuh 2 rokaat, rokaat pertama membaca, rokaat kedua membaca. Zuhur, asar, maghrib, isya, demikian pula dibaca setiap rokaat. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bahwasanya barakallahu fikum, tidak sah sholat seorang hamba melainkan harus membaca surat Al-Fatihah. La sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Nabi bersabda, la sholata, tidak ada sholat, liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Yang tidak membaca Al-Fatihah barakallahu fikum, maka sholatnya tidak sah. Adapun kalau sholatnya adalah sholat yang jahr, yang dikeraskan bacaannya, rokaat pertama subuh dan rokaat kedua pada subuh, rokaat pertama dan kedua pada maghrib dan isya, maka di situ ada perselisihan para ulama, maka bacaan makmum dianggap mengikuti bacaan imam. Adapun rokaat yang ketiga pada maghrib, ketiga dan keempat pada sholat isya, atau rokaat pertama sampai keempat pada zuhur dan asar, maka masing-masing imam dan makmum membaca sendiri-sendiri. Maka pendapat yang rajih adalah pada semua keadaan, semua sholat, semua rokaat, imam membaca, makmum juga membaca. Namun setelah bacaan amin. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Disebut al-mathani dikarenakan dibaca setiap rakaat. Walaha asma'un akhar. Dan surat Al-Fatihah memiliki nama-nama yang lain. Namun di sini disebutkan hanya dua, barakallahu fikum. Surat Al-Fatihah ini juga barakallahu fikum bisa dipakai untuk ruqyah. Baik disengat hewan berbisa, ular, kalajengking, lipan dan lain-lain, maka membaca surat Al-Fatihah, membaca sendiri, bukan meminta tolong dibacakan, baca sendiri. Atau sakit penyakit biasa selain ain atau selain sengatan hewan berbisa, maka dibaca. Maka ini merupakan barakafikum tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada lafaz bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini disebut atau disebutkan berhukum tertulis sebagai ayat yang pertama. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah lafaz bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat yang pertama pada surat Al-Fatihah. Barakallahu fikum. Maka ini ada perselisihan para ulama. Yang rajih, yang paling benar adalah bahwasanya lafaz bismillahirrahmanirrahim ayatun mustaqillah. Fi jami'i suwar, Lafaz Bismillahirrahmanirrahim, baik pada surat Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain, itu merupakan ayat tersendiri. Tidak dimasukkan pada surat Al-Fatihah atau surat-surat yang lain. Lalu bagaimana dengan surat Al-Fatihah yang kebanyakan mushaf tertulis ayat pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Maka di situ barakallahu fikum dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin bahwasanya dahulu ya sempat tertulis terlanjur ya di zaman sahabat ditulis di awal dianggap sebagai ayat yang pertama. Namun untuk merubahnya dikhawatirkan ada fitnah. Maka dibiarkan. Maka ketika seseorang membaca Al-Fatihah dalam sholat tanpa basmalah maka sah. Karena bukan termasuk surat Al-Fatihah. Lafaz basmalah itu merupakan ayatun mustaqillah, ayat yang tersendiri. Demikian pula pada surat An-Nas, Al-Falaq, surat-surat pendek maupun surat-surat panjang, Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai pemisah saja. Ayat tersendiri, bukan masuk pada bagian surat tersebut. Barakallahu fikum. Namun surat atau ayat atau lafaz bismillah, Bismillahirrahmanirrahim barakallahu fikum dalam surat An-Naml. Surat An-Naml. Saya lupa suratnya apa? Ayatnya ayat yang keberapa? Surat An-Naml. Lafaz Bismillahirrahmanirrahim untuk surat An-Naml yang di dalamnya ada lafaz innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya surat yang ditujukan kepada Ratu Balqis itu dari Sulaiman dan padanya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini memang masuk dalam ayat lafaz basmalah tersebut. Adapun lafaz Bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah atau pada surat-surat yang lain itu merupakan ayatun mustaqillah, ayat tersendiri. Barakallahu'alaikum. Maka kalau orang sholat boleh menyebut Bismillahirrahmanirrahim lalu Al-Fatihah, boleh tidak basmalah dulu langsung Al-Fatihah. Namun kalau membaca barakallahu'alaikum dalam sholat Al-Fatihah yang dikeraskan maka basmalahnya lirih. Ya, lirih, cukup didengar sendiri. Namun apakah itu masuk pada ayat pertama dalam Al-Fatihah? Maka pendapat yang benar adalah tidak. Itu merupakan ayat tersendiri. Barakallahu fikum. Adapun tertulis di mushaf dalam Al-Qur'an dikarenakan sudah terlanjur seperti itu. Maka untuk merubahnya khawatir fitnah, maka dibiarkan. Barakallahu fikum. Pada lafaz Bismillahirrahmanirrahim ubtudi'a qira'atul Qur'an bismillahi musta'inan bihi. Ketika membaca Al-Quran didahului dengan Bismillah, menyebut nama Allah, musta'inan bihi, tujuannya adalah dalam rangka meminta tolong kepada Allah. Maka kalau kita baca Al-Quran boleh, ya setelah An-Nas ada basmalahnya, An-Nas, Al-Falaq ada basmalahnya. Tapi ta'awudz lagi tidak perlu, cukup sekali saja. Tapi kalau kita kemudian bicara, ya diputus dengan pembicaraan, maka kita ta'awud lagi, ya isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru membaca lagi. Barakallahu'alaikum. Kecuali surat At-Taubah, ya ketika sudah membaca Al-Anfal, kemudian At-Taubah tidak perlu basmalah, langsung. Barakallahu'alaikum. Ya. Kita ketika membaca Al-Quran mendahulukan dengan Bismillahirrahmanirrahim dalam rangka untuk meminta tolong kepada Allah. Kemudian pada lafaz Allah Bismillahi pada lafaz Allah, Allah merupakan alamun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'budu bihaqti bihaqqin duna siwa'u. Lafaz Allah merupakan nama untuk Rabb, untuk Tuhan, untuk Rabb kita tabaraka wa ta'ala, yang maha suci lagi maha tinggi. Lafaz Allah, Allah merupakan zat yang diibadahi dengan sebenar-benarnya, tidak boleh beribadah kepada selainnya. Wa huwa akhassu asma'illahi ta'ala, dan nama Allah itu merupakan nama-nama yang khusus untuk Allah saja. Wala yusamma bihi ghairahu subhanahu, tidak boleh selain Allah bernama dengannya. Kalau ada orang bernama dengan Allah, maka haram. Barakallahu'alaikum. Bagaimana apabila dikaitkan dengan Allah, maka harus ditambahi dengan ya ta'bid, penghambaan kepada Allah. Abdullah ditambahi dengan abdun, abdullah. Maka boleh. Kalau tanpa abdu, langsung nama Allah, ya, maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Bahkan bisa syirik, barakallahu'alaikum. Jadi lafaz Allah merupakan nama sesembahan kita, dan lafaz Allah merupakan nama yang khusus untuk Allah, yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada lafaz Ar-Rahman, Dzirrahmatil ammati alladzi wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Pada nama Ar-Rahman, padanya terkandung zat yang memiliki rahmat yang umum, yang rahmatnya itu luas mencakup seluruh makhluk. Orang muslim mendapatkan rahmat. Orang mukmin, muslimah, mukminah, orang-orang bertakwa, orang-orang soleh, solehah mendapatkan rahmat. Orang-orang kafir juga mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya berupa kenikmatan kesehariannya, dirahmati, disayangi. Ketika mereka berdosa, tidak langsung diadab. Ketika mereka berbuat kesyirikan, kekufuran, tidak langsung dihukum. Ada yang seperti itu, ditunggu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang kemudian diberi hidayah, akhirnya masuk Islam. Ini menunjukkan kenapa demikian, karena Allah memiliki nama Ar-Rahman. Ar-Rahman tersendiri mengandung makna memiliki rahmat yang umum, luas mencakup seluruh makhluk, yang kafir maupun yang mukminnya, yang jahat maupun yang baik. Oleh karena itu, jangan kemudian ya protes kepada Allah, kenapa mereka-mereka yang kafir itu masih dibiarkan hidup, masih lebih kaya daripada kita. Kenapa? Jawabannya, karena Allah memiliki sifat rahmat yang luas mencakup seluruh makhluknya, yang itu terkandung pada nama Ar-Rahman. Maka beda dengan rahmatnya manusia, kasih sayangnya manusia. Kebanyakan manusia hanya menyayangi orang-orang yang berbuat baik kepada dia. Ketika ada yang berbuat jelek, ya, dia akan berpikiran, kenapa saya mau menyayangi dia, wong dia jahat. Beda antara makhluk dengan Allah subhanahu wa ta'ala al-Khaliq. Kemudian pada lafaz Ar-Rahim, Ar-Rahim ini merupakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, sama dengan Ar-Rahman, nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahim di sini mengandung rahmat, kasih sayang Allah yang khusus untuk bil mukminin, orang-orang yang beriman saja. Kapan itu diberikan? Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memasuki alam akhirat. Orang yang beriman dibebaskan dari azab neraka. Orang yang beriman akan bisa meminum telaga nabinya masing-masing. Masing-masing nabi memiliki telaga. Adapun kita, ya, dan kita berharap dan berdoa semoga bisa meminum telaga Nabi Muhammad SAW, Al-Kautsar. Lebih putih dari susu, lebih wangi dari misik, lebih manis dari madu, yang gayungnya, cidoknya, ya, sebanyak bintang di langit. Barang siapa yang meminum darinya tidak akan haus selamanya. Ini pertanda dia ahlul jannah. Tidak mampir di neraka. Wallahu ta'ala bisawab. Maka kenapa hanya orang-orang yang beriman saja yang mendapatkan, kemudian tidak masuk ke dalam neraka, masuk ke dalam surga? Karena Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang, yang terkandung pada sifat, pada nama Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu kasih sayang secara umum, hanya ada pada kehidupan dunia, mencakup yang mukmin maupun yang kafir, termasuk makhluk hidup. Bangsa jin juga, yang mukmin maupun yang kafir. Adapun Ar-Rahim terkandung padanya sifat rahmat yang nanti khusus untuk orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu, orang-orang kafir yang mendapatkan kasih sayang tatkala di dunia belum tentu mendapatkan kasih sayang tatkala di akhirat apabila dia tidak masuk Islam, tidak menjadi orang yang beriman. Barakallahu'alaikum. Maka Ar-Rahim, nama Allah ini, merupakan sifat rahmat yang bersambung, ya, dari sifat Rahman atau nama Ar-Rahman yang kemudian menyambung, ya, nanti di akhirat khusus untuk orang-orang yang beriman. Wa huma ismani min asma'ihi ta'ala. Dan lafaz Ar-Rahman, nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, merupakan dua nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari 99 nama. 99 nama itu nama-nama yang diketahui. Lebih dari itu hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana Nabi pernah berdoa, awis tak tartabihi nafsak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang mengetahuinya, ya Allah. Ini menunjukkan nama Allah Subhanahu wa taala lebih dari 99 nama. Ya tagammanani itsbata sifatir rahmati lillahi ta'ala kama yaliqu bijalalihi. Nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim mengandung penetapan sifat rahmat untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk memiliki sifat rahmat, kasih sayang, tapi berbeda kasih sayang makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia rahmatnya mencakup seluruh makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, jin dan manusia, seluruh makhluk, yang baik maupun yang jelek, yang mukmin maupun yang kafir, mencakup seluruh. Barakallahu'alaikum. Adapun rahmatnya orang, hamba, itu terkadang hanya memilih, saya hanya mengasihi, menyayangi si A, si B tidak. Berbeda antara rahmat, ya, kasih sayang seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Intinya kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya bagi Allah Rabb alam semesta. Disebutkan dalam tafsir, As-sana'u alallahi bisifatihi allati kulluha awsafu kamalin atau awsafun kamalun. Pada lafaz alhamdulillah rabbil alamin terkandung faedah pujian hanya diberikan kepada Allah dengan memberikan, dengan menyebutkan seluruh sifat-sifatnya atau sifat-sifat yang mulia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala dipuji karena tiga hal. Kenapa hanya Allah yang dipuji? Tidak selain Allah, itu ada tiga hal. Tiga alasan. Alasan yang pertama, karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mulia. Allah memiliki sifat rahmat, memiliki sifat maha pemberi rizki, memiliki sifat maha pengampun, memiliki sifat maha memiliki, maha dermawan, maha lembut, maha adil. Karena Allah memiliki sifat-sifat yang mulia. Berbeda antara sifat hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Sifat-sifatnya beda antara Allah dengan makhluk. Makhluk memiliki sifat, barakafikum, adil terkadang, namun keadilannya tidak berlangsung lama, atau terkadang keadilannya berkafikum hanya sesaat saja. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus. Wa bini amihi adzahirati wal batinati ad-diniyati wad-dunyawiyati. Alasan yang kedua, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala hanya Allah saja yang dipuji? Karena Allah lah yang memberikan sekian banyak nikmat, yang zahirah, yang nampak maupun yang tersembunyi, baik nikmat agama maupun nikmat duniawiyah. Hanya Allah saja, bukan ayah kita, ibu kita, bukan bos pimpinan kita, bukan teman sahabat kita, tapi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat-nikmat yang zahirah banyak, yang nampak. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, alam naj'al lahu ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah kami menjadikan untuk dia manusia dua mata untuk melihat, dua bibir untuk berbicara, barakallahu. Dan banyak lagi kenikmatan-kenikmatan yang nampak, ya, badan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam keadaan sempurna. Alisnya ada di atas mata. Kalau alis di bawah mata, barakafikum, ketika kita mandi, ya, atau keringat bercucuran dari kening, maka langsung mengenai mata. Lubang hidung menghadap ke bawah, kenapa tidak menghadap ke atas? Itu merupakan kesempurnaan. Kenapa kok manusia tidak bertanduk seperti banteng? Kalau bertanduk jelek mas, pecinya tidak ada yang muat, pakai helm pasti ketilang. Kenapa jarinya tidak seperti bebek atau katak yang berselaput? Semuanya barakallahu'alaikum memiliki hikmah. Ini yang nampak. Termasuk barakallahu'alaikum kita bebas menghirup udara oksigen. Kalau sakit, terkadang barakallahu'alaikum oksigen itu sangat mahal, bisa jutaan. Karena susahnya untuk menghirup sehingga memerlukan alat bantu. Yang tidak nampak seperti kenikmatan yang berupa keimanan, hidayah, barakallahu fikum. Atau yang tidak nampak oleh manusia, pahala. Baik itu kenikmatan agama, keimanan, bisa baca Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa sholat dengan cara yang baik, berwudu dengan cara yang benar, sholat tepat waktu, tidak mudah terlalaikan. Demikian pula berkafikum kenikmatan-kenikmatan dunia. Anak yang soleh, soleha, istri yang taat pada suami, orang tua yang mendukung anaknya untuk beribadah kepada Allah, tetangga yang baik, berkafikum mobil yang mudah untuk digunakan dalam beribadah, rezeki yang lancar dan halal dan lain-lain. Barakallahu fikum. Kenapa Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah saja yang dipuji karena ini. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kenikmatan kepada kita seperti ini. Oleh karena itu hanya Allah yang dipuji. Dipuji ketika sholat, ketika berzikir, dalam segala keadaan. Barakallahu fikum. Wa fi dhamnihi amrun li ibadi ayyahmaduhu. Maka padanya mengandung kandungan atau terkandung faedah adanya perintah untuk para hamba supaya senantiasa selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, memujinya karena sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, barakallahu fikum. Karena Allah saja yang memberikan nikmat yang zahir dan batinah, diniyah maupun dunyawiyah. Fahuwal mustahiqu lahu wahdah, maka hanya Allah saja yang berhak untuk dipuji. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa hanya Allah saja yang dipuji? Wa huwa subhanahu al-munsi'u lil khalqi. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki penciptaan, yang menciptakan makhluk yang ada. Al-qa'im bi umurihim, yang mengurusi urusan mereka. Al-murabbi li jami'i khalqihi bi ni'amihi, yang mentarbiyah, yang membimbing seluruh makhluk yang ada dengan nikmatnya. Wali auliyaihi wal imani wal amali soleh, dan juga terkhusus kepada wali-walinya, wali-wali Allah, mereka yang beriman dan bertakwa dengan menjalankan, melakukan keimanan dan amal soleh. Jadi alasan yang ketiga, kenapa hanya Allah saja yang dipuji, karena Allah lah pencipta yang mengurusi kita, yang mengatur alam semesta, yang mengurusi seluruh makhluk dengan nikmatnya, bukan dengan azabnya, dengan nikmatnya. Ketika kita diciptakan, tidak dibiarkan begitu saja. Apakah kalian mengira kalian diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja? Tidak. Allah utus seorang rasul supaya tahu bagaimana cara bersyukur cara beribadah yang benar kepada Allah, maka dengan sholat. Sholat pun tidak sembarangan. Ada syarat-syarat sebelum sholat, rukun-rukunnya, kewajiban, sunnah-sunnahnya. Demikian pula ketika haji, zakat, puasa, dan lain-lain. Tidak dibiarkan hidup begitu saja, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba. Yang kuat, dia yang berpuasa. Tidak. Kemudian Allah atur bagaimana cara seseorang memiliki iffah, wibawa, memiliki iffah, harga diri di hadapan makhluk yang lain. Yang pertama, berislam, beriman. Kalau tidak berislam, tidak beriman, dia tidak memiliki wibawa. Dia mungkin memiliki wibawa, namun hanya di hadapan ahlud dunia, orang-orang yang suka dunia. Oh, dia itu kaya. Akhirnya dihormati. Tapi bagi orang yang beriman, kekayaan tidak memiliki harga sama sekali kalau dia tidak mau muslim, tidak mau mukmin, tidak mau bertakwa. Maka semua urusan seorang hamba setelah diciptakan diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, diutus orang rasul supaya kehidupannya baik. Tidak dibiarkan begitu saja, asal-asalan. Barakallahu fikum. Terkhusus para wali. Ini mereka-mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wali? Wali Allah sebutkan dalam surat Yunus, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sesungguhnya para wali-wali Allah tidak perlu khawatir dan rasa takut pada diri-diri mereka. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Itu wali Allah. Wali Allah ini derajatnya di bawah para nabi dan para rasul. Wali Allah bisa berbuat dosa besar dan juga dosa kecil. Mereka adalah orang-orang yang beriman, ketika berdosa segera bertaubat, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka wali Allah tidak hanya berkafikum terbatas, ya, 9, 10, 11, atau 7 saja, tidak. Maka wali-wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Wali Allah tidak harus maksum. Ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah wali Allah. Barakallahu. Hanya saja kewalian mereka sesuai dengan keimanan dan ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-196. Para wali-wali Allah, hanya Allah saja yang mengurusi. Wali Allah itu tidak takut miskin. Yang dipikirkan oleh wali-wali Allah adalah bagaimana saya selamat dari neraka. Miskin atau tidak itu urusan belakang. Yang penting dari mana, bagaimana saya bekerja, halal atau tidak. Barakallahu fikum. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-196 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna waliyallahu alladzi nazzalal kitab wa huwa yatawallas shalihin." Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Penolong orang-orang beriman adalah Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an. Yani Al-Kitab, Al-Qur'an. Wa huwa yatawallas shalihin, dan dia Allah, dia saja yang akan melindungi orang-orang soleh. Oleh karena itu wali Allah, mereka berani berdakwah dengan cara hikmah, dengan cara yang tepat. Tidak takut celaan orang yang mencela. Yang penting berilmu apa yang hendak didakwahi. Tahu bagaimana cara dakwah yang benar. Bismillah, dia berdakwah. Tidak takut celaan orang yang mencela. Wah, saya kalau menyampaikan esungkan tidak enak begini begini. Tiba-tiba di akhirat ditagih oleh temannya, kenapa kamu tidak menegur saya sampai saya akhirnya masuk neraka seperti ini? Dulu kamu tahu kalau ini haram, kenapa tidak mengingatkan saya? Maka urusan pecah atau tidak persahabatan itu urusan lain, urusan belakangan, daripada nanti ditagih. Tidak ada manfaat bersahabatan namun tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar sesama sahabat, tidak saling mengingatkan. Barakallahu'alaikum. Maka tidak ada manfaatnya pertemanan seperti itu, karena sifat seorang muslim adalah saling menasehati. Barakallahu'alaikum. Ketika dia sudah berani menasehati, maka Allah lah yang melindungi dia. Biarlah Allah yang mengurusi kita. Kita diancam, diteror, Allah. Barakallahu'alaikum. Dalam surat Al-A'raf ayat ke-196, wa huwa yatawallas sholihin. Hanya dialah Allah yang mengurusi, melindungi orang-orang soleh. Orang-orang yang tidak soleh tidak diurusi, dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak mau beriman dan bertakwa, tidak mau ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang soleh tidak takut. Ya, kewajiban A, ya sudah, dikerjakan kewajiban A. Tidak perlu menoleh apa ancaman yang akan dia dapatkan. Barakallahu fikum. Karena hidup mati sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala kapan matinya. Yang dicari adalah meninggalnya ini mulia atau tidak. Meninggalnya ini dalam keadaan syahid atau tidak. Meninggalnya ini dalam keadaan diridhai oleh Allah atau tidak. Itu yang dicari. Barakallahu fikum. Walaupun dia diteror, dicari oleh teroris mau dibunuh, kalau belum waktunya meninggal, walaupun ditembak ya belum meninggal, walaupun tembus tembaknya, pelurunya tembus, belum meninggal. Peluru itu punya nama sesuai dengan barakallahu fikum takdirnya. Ketika ditembakkan kepada si A, biar takdirnya pelurunya itu bukan kepada A, kepada B, ya kena B. Walaupun kepada A belum waktunya mati meninggal, ya tidak meninggal. Allah ya tawallah sholihin. Maka Allah lah yang melindungi orang-orang soleh. Barakallahu'alaikum. Tidak takut. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Ar-Rahmanir-Rahim. Dirrahmatil ammah allati wasi'at rahmatuhu jami'al khalqi. Ar-Rahim bil mu'minin wa huma ismani min asma'illahi ta'ala. Ini faedahnya sama dengan sebelumnya. Bahwasanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim merupakan dua nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, Maliki yaumiddin, yang menguasai hari kebangkitan, hari kiamat. Dalam tafsir disebutkan wa huwa subhanahu wahdah maliku yaumiddin wa huwa yaumul jazai 'alal a'mal, dan dia Allah subhanahu wa ta'ala saja, wahdah Allah saja yang menguasai hari kiamat, raja pada hari kiamat. Maka raja-raja dunia yang sombong, maka tidak ada artinya kekuasaan ketika itu. Dia sama dengan rakyatnya, telanjang bulat, tidak dikhitan, tidak memakai baju sehelai pun, tidak memakai sandal, dan merasa kepanasan dengan matahari yang didekatkan. Kecuali orang-orang yang beriman akan mendapatkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah saja yang menguasai hari kiamat, raja pada hari kiamat. Dan hari kiamat merupakan yaumul jaza' alal a'mal, hari pembalasan atas amalan-amalan seluruh hambanya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-49. Al-Kahfi ayat ke-49 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wudi'al kitab fataral mujrimin musfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yatlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah Alkitab, kitab catatan amal, ya, sebagai pembalasan untuk amalan-amalan seorang hamba, semua kafir maupun mukminnya. Fataral mujrimin, maka kamu wahai Nabi akan melihat orang-orang yang bersalah, yang berdosa, musfiqin mimma fihi, sangat ketakutan terhadap apa yang telah tertulis di dalam catatan amalannya tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Mereka mengatakan, duhai celaka kami, kitab apa ini? Kok di dalamnya itu tidak meninggalkan yang kecil juga yang besar, melainkan semua tercatat, yang dia ucapkan, yang dia lakukan, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, semua tercatat. Dia nongkrong di mana, apa yang dibicarakan, semua tercatat. Mungkin barakallahu'alaikum di benaknya tidak mungkin tercatat. Ternyata tercatat juga, rinci, detail. Wa wajadu ma amilu hadira. Mereka mendapatkan apa yang mereka lakukan itu nampak jelas di hadapan dia, dibaca semuanya. Oh iya, saya melakukan ini ketika itu, saya berbuat ini ketika itu. Wala yatlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menganiaya seorang pun, sedikit pun tidak. Tidak menambah-nambahi. Memang benar itu adanya yang kamu lakukan. Barakallahu fikum. Maka pada lafadz maliki yaumiddin wa fi qiraatil muslim li hadhil ayah fi kulli raka'atin min shalawatihi tadhkirun lahu bil yaumil akhir. Pada lafadz maliki yaumiddin, bacaan seorang muslim untuk ayat ini pada setiap rakaatnya dalam salatnya mengingatkan untuknya hari akhir. Maliki yaumiddin, di antara maknanya, faedahnya adalah kita harus ingat hari akhir. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang membalas? Allah. Kenapa Allah? Maliki yaumiddin. Karena Allah saja raja pada hari kebangkitan, penguasa pada hari kebangkitan. Wahasun lahu alal isti'dadi bil amali soleh. Dan pada ayat ini terkandung makna, faedah, anjuran untuk bersegera. Al isti'dad, membekali diri dengan amal soleh. Jadi tidak semata-mata maliki yaumiddin, oh yang menguasai hari akhir hanya Allah. Tidak hanya itu. Menguasai untuk apa? Hari akhir ada apa? Di hari kiamat besok akan ada pembalasan amal. Dibalas amalan-amalan kita, yang baik maupun yang jeleknya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri bertemu dengan Allah dengan beramal soleh. Karena Allah lah yang akan membalasnya. Allah lah, ya, barakafikum, raja pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surat Al-Hasyr ayat ke-18. Surat Al-Hasyr ayat ke-18, Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bekal untuk menghadap Allah adalah takwa. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaknya, ya, setiap jiwa itu melihat apa yang telah dia persiapkan untuk besok, untuk esok ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barakallahu. Wal kafi 'alal ma'asi wasayyi'at. Dan pada ayat ini terkandung faedah hendaknya kita menahan diri dari bermaksiat dan berbuat jelek. Kemudian pada ayat yang berikutnya, pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Pada lafaz ini didahulukan iyyaka, lafaz iyyaka. Kenapa kok tidak na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka? Dikarenakan dengan mendahulukan ya maf'ul iyyaka, ini menunjukkan penekanan. Tidak ada yang lain yang kami ibadahi, tidak ada yang lain yang kami mintai pertolongan kecuali hanya Engkau ya Allah. Ini menunjukkan dia berikrar, berjanji hanya Allah saja yang hendak dia ibadahi dan dia mintai pertolongan. Kalau kemudian dia beribadah kepada selain Allah, masih minta pertolongan kepada selain Allah, berarti dia telah mengingkari janjinya. Ya, pada lafaz ini barakallahu fikum. Dalam tafsir disebutkan, "Inna nakhussuka wahdaka bil ibadah." Ya Allah, sesungguhnya kami hanya mengkhususkan Engkau saja dalam peribadahan. Wa nasta'inu bika wahdaka fi jami'i umurina. Dan kami hanya meminta tolong kepadamu saja dalam seluruh urusan kami. Kita memiliki urusan, urusan dunia dan juga urusan akhirat. Urusan dunia kita lakukan di dunia ini, mencari ma'isyah penghidupan, ya, urusan-urusan yang mubah, bermuamalah. Juga urusan akhirat kita lakukan di dunia ini dalam beribadah, sholat, zakat, puasa, haji, puasa, amar ma'ruf nahi mungkar, taklim, belajar, berbakti kepada orang tua dan yang lain-lain. Semua ini butuh pertolongan kepada Allah. Kalau kita menyandarkan kepada diri kita sendiri, maka kita tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Kenapa? Karena setiap langkah kita butuh bimbingan, butuh ilmu. Sementara yang bisa memberikan ilmu, bimbingan hanya Allah. Barakallahu fikum. Dan kita ketika hendak melakukan aktivitas butuh kesehatan. Maka kesehatan ini datangnya dari Allah. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kemampuan. Barakallahu fikum. Kalau kita menyerahkan pada diri kita sendiri, maka kita dianggap sebagai orang yang sombong. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku, di antaranya isti'anah minta tolong, maka dia adalah orang yang sombong dan mereka barakallahu fikum akan kami masukkan kepada ke dalam neraka yang hina. Dalam keadaan hina barakallahu fikum. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah saja dan meminta tolong kepada Allah saja? Alasan yang pertama, fal amru kulluhu biyadik. Karena seluruh urusan yang ada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dunia, urusan akhirat, urusan dunia, urusan agama, semuanya milik Allah. Maka kita beribadah ya hanya kepada Allah, meminta tolong juga hanya kepada Allah. Itu alasannya. La yamliku minhu ahadun mithqala dzarrah. Tidak ada seorang pun yang memiliki ya urusan tersebut walaupun hanya sekecil debu, tidak memiliki. Barakallahu. Ada orang tidak mau beribadah kepada Allah. Dia menganggap, oh saya ini juga kuat. Kekuatan ya dari saja diri sendiri. Coba ketika dia sakit stroke, stroke sebelah kanan misalkan, bisa tidak dia mengangkat tangannya? Dia menginginkan, memiliki kehendak, namun tidak mampu. Maka la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali hanya milik Allah, kecuali hanya dari Allah. Maka kita harus meminta tolong kepada Allah. Kenapa? Karena seluruh urusan yang ada itu di bawah kekuasaan Allah. Wa fi hadhil ayah dalilun ala annal abda la yajuzu lahu ayusarrifa syai'an min anwa'il ibadati kaddu'ai wal istighatsati wa dzabhi wat tawafi illa lillahi wahdah. Dan pada ayat ini mengandung dalil bahwasanya seorang hamba tidak boleh memberikan satu jenis dari ibadah-ibadah yang ada kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti doa, berdoa hanya kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Istighatsah, wadzbahu, sembelihan hanya kepada Allah. Wattawaf dan tawaf, tawaf hanya kepada Allah ketika di Ka'bah, baik ketika umroh atau haji. Adapun tawaf di kuburan, tawaf di kuburan gurunya, syekhnya, maka ini haram dan merupakan kesyirikan. Karena kesyirikan adalah ibadah. Karena barakafikum, tawaf merupakan ibadah dan tawaf tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diperintahkan. Wa fiha, dan pada ayat ini mengandung faedah, syifa'ul qulubi min adai atau min da'i ta'alluqi bi ghairillah. Ayat ini mengandung faedah, mengandung dalil, obat untuk hati, ya, dari penyakit bergantung kepada selain Allah. Barakallahu'alaikum. Kalau ada orang masih bergantung kepada selain Allah, maka hendaknya membaca ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu'alaikum. Maka apalagi setelah dia merenungi, oh iya, hanya kepada Allah saja yang berhak untuk diibadahi dan dimintai tolong, maka akan terobati. Barakallahu'alaikum. Wa min amradir riya, dan pada ayat ini terdapat obat untuk penyakit-penyakit riya, ujub, bangga diri, takabur, riya, senang pujian manusia, sum'ah, senang memperdengarkan amalannya supaya mendapatkan pujian manusia, wal kibriya, wal ujub, wal kibriya, dan juga penyakit-penyakit berupa ujub, bangga diri, ingin menonjolkan dirinya, dan kibriya, sombong. Barakallahu. Maka ikhwani wa fatihillah rahimani wa rahimakum jami'an, mengapa kita harus memuji Allah saja dan menyembah Allah saja? Sudah disampaikan barakallahu alasannya. Ya. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian memuji selain Allah atau beribadah kepada selain Allah. Karena memuji selain Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian yang khusus untuk Allah atau beribadah kepada selain Allah itu merupakan kesyirikan. Maka kita harus memuji Allah saja sesuai dengan keagungannya dan beribadah hanya kepada Allah saja. Baik, untuk pertemuan berikutnya mungkin besok Selasa, Rabu, Kamis, tetap tafsir berkafikum dengan melanjutkan dan dengan tema yang berbeda-beda. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa barakallahu fikum.